Bismillah. Bismillah. Bismillah. Di sebuah kampung bernama Barla di Sparta, di Turki. Inilah tempat atau rumah di mana seorang ulama besar diasingkan oleh rezim sekuler yang tidak menginginkan Islam tegak di Turki. Tetapi apa yang terjadi? Tempat ini kemudian menjadi sumber air yang luar biasa. Di atas bukit tidak jauh dari sini ada danau dan airnya bisa diminum. Selama di sini, Bediüzzaman Said Nursi hanya melakukan praktek-praktek ibadah dan menuangkan semua pemikirannya dalam bentuk tulisan. Jadilah 3/4 daripada risalah Nursi ditulis di sini. Tahu di mana tempat yang paling asik beliau selama diasingkan di kampung ini? Kita lihat. Nah, di sana, di atas pohon. Iya, di atas itulah beliau banyak merenung dan menulis. Disitulah beliau duduk dan beliau sendiri yang merangkainya. Tentu telah mengalami beberapa perubahan demi perawatan tempat ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Seorang alim yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya selalu berkata, buang aku kemana saja, lempar aku kemana saja, tapi kamu tidak akan pernah bisa tempatkan aku di satu tempat yang di situ tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, persoalan hidup sebetulnya bukan ketika di tengah keramaian atau di tengah kesepian, tetapi seberapa dekat dan seberapa jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengira ketika Said Nursi kemudian diasingkan, lalu dia tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, salah besar. Justru ketika beliau diasingkan di sini, beliau bukan cuma menikmati indahnya ibadah. Di Turki pada saat sekularisme berkuasa, dilarang orang menulis dalam tulisan Arab, dilarang orang membaca Quran, dan kalau ketahuan ada Quran di sakunya maka akan dipenjara, bahkan tidak boleh azan dalam bahasa Arab, harus dengan bahasa Turki. Ini cukup menjadi pelajaran bagi kita semua betapa bahayanya sekularisme, di mana sekularisme sebetulnya bagian daripada kemusyrikan dan mereka adalah orang-orang berideologi kemunafikan atas nama kebangsaan dan lain-lain. Tetapi apa yang terjadi? Di tempat inilah pada akhirnya Bediüzzaman Said Nursi dengan semua karyanya kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tempat ini menjadi magnet. Orang-orang seluruh dunia datang ke tempat ini. Menjadi Ka'batul Qussad, energi positif, energi spiritual, dakwah Islam, ayat-ayat Quran yang dikembangkannya lewat gerakan spiritual, lewat pendidikan, di sini dimulai dari Barla Isparta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.